dan salsa dan sambal lulus dengan sempurna. Kita bergaya trendy, khas pria masa kini. Akulah lelaki idola sejati. Tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini ada.